Bahkan sering sekali kita memahaminya atau sudah menghafalnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, yang menjadi pembahasan yang lebih di sini ialah apakah kita sudah benar-benar memberikan peribadatan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah belum? Dikala kita melakukan sebuah kebaikan, apakah kita sudah semata ingin mengharap pahala dan ganjaran dari Allah ataukah belum? Ataukah hanya karena ingin dibalasi dengan sebuah kebaikan? Hal-hal semacam ini mari kita hadapkan kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah perkara yang pokok, perkara prinsip, bahkan itu maksud dan tujuan kita ini ada di dunia, yang dulunya itu kita tiada, kemudian menjadi ada, yang kemudian akan menjadi tiada kembali, yang kemudian Allah akan adakan kembali. Ingatlah ma'asyiral muslimin, bahwasanya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala akan mendapatkan penerimaan. Allah akan menerima ibadah tersebut dengan dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas, semata mengharap pahala dan ganjaran serta balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharap apapun daripada selainnya. Tidak mengharap agar manusia membalas dengan kebaikan. Tidak mengharap agar manusia itu menahan dari sebuah kejelekannya. Tidak. Bagaimanapun seorang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya akan mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hatinya ini akan merasa tenang. Hatinya ini akan merasa tenteram. Dikala yang memiliki hati tersebut membawanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ma'asyiral muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan iblis laknatullahi alaih, dia tidak mampu untuk mengganggu orang-orang yang ikhlas. Padahal tugas daripada iblis adalah menyesatkan manusia, agar memalingkan manusia dari jalan siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Ia mendatangi manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanan dan kirinya. Kecuali mereka-mereka orang yang ikhlas dalam mengharap pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala daripada ibadah yang dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Dikala seorang mengesakan ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala, dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan. Dan itu salah satu daripada Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayatnya. Salah satu di antara tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Sungguh aku telah mengutus, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar mereka membawa visi tujuan. Sesembahlah oleh kalian Allah, esakanlah oleh kalian Allah, sendirikanlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dan jauhilah oleh kalian taghut. Kalimat ini sering sekali kita dengar. Bab-bab yang semacam ini sering sekali kita dengar. Namun apakah nyata dan faktanya kita sudah mengamalkannya ataukah belum? Kebanyakan manusia, mereka lalai dari kehidupan maksud dan tujuannya. Mereka tersibukkan dengan kehidupan dunia. Mereka tersibukkan dalam urusan-urusan yang bisa melalaikan dari perkara yang sejatinya mendatangkan kemuliaan baginya. Mereka tersibukan mencari dunia, padahal dunia belum tentu menjamin akan dia kaya. Mereka sibuk untuk mendapatkan hunian yang megah, yang mewah, padahal itu belum tentu menjamin kenyamanan bagi dirinya. Mereka sibuk untuk mencari pangkat dan jabatan, yang itu juga belum tentu menjamin pada dirinya kehormatan yang dia miliki. Akan tetapi dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan ikhlas, dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti mereka akan mendapatkannya. Lalu, terkadang mengapa kita merasa ragu ma'asyiral muslimin? Sidang Jumu'ah rahimakumullah. Tauhidullah adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat prinsip dalam hidup baik buruknya seseorang. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, yang pertama kali beliau pesankan kepadanya ialah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kamu ini akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali akan kamu serukan kepada mereka agar mereka bersyahadah an la ilaha illallah. Baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariat-syariat yang setelahnya berupa salat, berupa zakat dan selainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Jangankan kita sebagai seorang manusia biasa, Nabiullah Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebuah zikir, sebuah doa, sebuah syariat yang Nabiullah Musa akan memuji Allah, yang Nabiullah Musa akan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Musa, ya Rabbi, 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu 'ibadik yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardhina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabiullah Musa berkata, wahai Rabbku, ajari aku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir mengingatmu, yang aku akan menyanjungmu dengan kalimat-kalimat tersebut dikala aku berdoa meminta kepadamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabiullah Musa mengatakan kepada Rabbnya, wahai Rabbku, semua hambamu tahu ini. Semua dari kalangan hamba-hambamu sering mengucapkan kalimat-kalimat ini. Wahai Musa, seandainya langit-langit beserta lapis-lapisnya yang tujuh, serta apa yang ada di dalamnya, ataupun bumi sekalipun bersama lapis-lapisnya yang tujuh, berada di salah satu neraca timbangan, sementara kalimat la ilaha illallah juga berada di neraca timbangan yang berikutnya, pasti kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat dibanding bumi dan langit beserta lapis-lapisnya, beserta penghuni-penghuni yang ada di dalamnya, yang ada di antara keduanya. Dengan tujuh lapisan tersebut, la ilaha illallah akan lebih berat daripadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Jangan pernah kita meremehkan dari yang namanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala kita sebagai seorang hamba, rajin untuk beribadah saja, masih dituntut untuk mengesakannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana keadaan orang yang tidak pernah beribadah kepada Allahu jalla wa'ala? Orang yang jauh, orang yang tidak pernah wajahnya terbasuh oleh air wudu misalnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah, rahimakumullah. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, seorang nabi. Beliau minta bimbingan, beliau minta petunjuk. Dan ini menerangkan kepada kita bahwasanya ibadah, ibadah tidak akan terjadi, tidak akan boleh kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Kecuali apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله. Kedudukan tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, merupakan kedudukan yang sangat tinggi dan prinsip bagi siapapun dia. Seorang harus menjaganya, seorang dituntut untuk istiqamah di atasnya, karena itu penentu daripada diterima atau ditolaknya ibadah-ibadah yang dia lakukan. Tatkala seseorang mengamalkannya dengan baik dan benar, tatkala seseorang istiqamah menjalankan kehidupannya dengan ibadah, mengesakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan ketenangan dalam hati sanubarinya. Allah akan berikan kebahagiaan dikala dia melaksanakannya. Bahkan dia akan merasakan sangat rindu dikala dia tidak mengamalkannya atau sulit mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga yang apabila seorang ada padanya, dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa tiganya. Yang ingin kita terangkan di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya iman itu bisa dirasa. Bahwasanya ibadah itu bisa dirasa. Bahwasanya mengamalkan amalan-amalan soleh bisa dirasakan, yaitu dengan rasa yang manis. Oleh karena itu, dikala seorang tidak pernah atau belum pernah merasakan manisnya ibadah, senangnya ibadah kepada Allahu jalla wa ala, tapi malah dia merasa berat dikala menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikala mengesakan ibadah tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka periksalah. Mungkin hati Anda itu sakit sebagaimana badan ini. Dikala badan ini sakit, pasti tidak bisa merasakan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang nikmat. Tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut karena badannya telah sakit, karena badannya sedang sakit. Sama juga halnya dikala hati ini sakit, maka dia tidak bisa merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah, nikmatnya mengesakan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia ibadah, yang dia harapkan hanyalah pengakuan-pengakuan dari manusia, agar manusia itu selalu membicarakannya, agar manusia itu selalu menyanjung dan memujinya, agar manusia itu memiliki timbal balik kepada perlakuannya. Ini jauh dan ini bisa merasuki seseorang. Meskipun dia dari kalangan ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Karena ini berkaitan dengan kesucian hati seorang hamba. Jangan pernah seorang yang berilmu, jangan pernah seorang yang bijak, jangan pernah seorang yang ahli ibadah kepada Allah Jalla wa'ala ternodai ibadah-ibadahnya dengan semacam-semacam ini. Dengan penyakit-penyakit yang semacam ini. Sehingga itu akan terbuang sia-sia. Sehingga ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan akan hilang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Atau mungkin justru akan menjadi bencana bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah, rahimakumullah. Jangankan kita seorang yang jauh, kita yang hidup jauh di masa kenabian. Tatkala Syekhul Islam, ini sebuah hikayat, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ingin mengulangi keterangan-keterangan tentang pelajaran-pelajaran tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Murid-muridnya merasa kecil hati. Kita sudah tahu ya Syekh, kita sudah ngerti, kita sudah faham. Tapi ternyata memang belum memahami. Hingga kemudian datang sebuah kejadian, datang sebuah berita yang ternyata mereka belum memahami tauhid masuk ke dalam hati sanubarinya. Oleh karena itu kita hasung diri-diri kita. Dikala kita beramal saleh, dikala kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, esakanlah, tanamkanlah ke dalam jantung hati sanubari kita yang terdalam untuk semata mengharap pahala dan ganjaran serta balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Meskipun manusia memusuhinya, meskipun manusia tidak mengakuinya, meskipun manusia tidak membalasnya dengan kebaikan, dikala Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tujuannya, yang menjadi hikmah alasan dia beribadah, alasan dia beramal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan, bahkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya bersama penghuninya. Malat bihinna la ilaha illallah. Semoga khutbah yang ringkas ini memberi manfaat kepada kita. Dan sebagai pecut, sebagai cambuk bagi kita, agar senantiasa kita mengoreksi hati-hati kita, mengikhlaskan dalam beribadah di siang hari dan malam, di pagi dan petang, semata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan merasakan balasannya dengan sebaik-baiknya. Fid dunya qablal akhirah. Di dunia Allah akan berikan ketenangan, ketentraman, kehormatan serta kemuliaan. Dan di akhirah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan membalasnya dengan jannah, negeri yang penuh dengan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقيم الصلاة